إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, insyaallah tema khutbah kali ini adalah man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minha. Siapa yang meninggalkan perkara yang Allah haramkan, niscaya Allah akan mengganti untuknya dengan yang lebih baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun Al-Hadith melalui lisan Rasulnya, pasti di dalamnya terdapat kemaslahatan dan kebaikan yang besar bagi dirinya dan yang lainnya. Sebaliknya, segala sesuatu yang Allah ataupun Rasulnya larang dan diperintahkan untuk meninggalkannya, pasti di dalamnya terdapat kemadharatan, kebahayaan dan kerusakan bagi dirinya ataupun orang lain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, inilah kaidah yang harus selalu ada di dalam diri kita. Maka setiap kali kita mendapati dalil, baik dari Al-Quran ataupun Al-Hadith, yang menunjukkan akan suatu perintah, maka bersegeralah untuk mengamalkannya, karena pasti di dalamnya terdapat kebaikan yang besar. Sebaliknya, setiap kali kita mendapati dalil larangan, perintah untuk meninggalkan, maka segeralah untuk meninggalkannya, karena pasti di dalam mengerjakannya terdapat kejelekan dan keburukan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun terkadang untuk meninggalkan sesuatu yang disuka rasanya berat, terlebih perkara tersebut memberikan keuntungan dari sisi duniawi. Namun ketahuilah bahwa kenikmatan itu hanyalah kenikmatan sesaat, yang cepat atau lambat pasti akan Allah hilangkan dan Allah ganti dengan yang sebaliknya, yaitu kesengsaraan dan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, khatib berwasiat, segeralah tinggalkan apa-apa yang Allah larang dan apa-apa yang mengundang murka dan laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena segala sesuatu yang kita amalkan, baik dan buruknya, pasti akan ada hisab, pasti akan ada pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan kebaikan kita untuk dibalas dengan kebaikan, dan Allah pun pasti akan membalas setiap keburukan yang kita kerjakan dengan keburukan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bismillah, tawakkal ala Allah, tinggalkan segala apa yang dapat menimbulkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena janji Allah dan juga Rasulnya sangatlah besar, bagi orang-orang yang mau meninggalkan apa yang dilarangnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tad'a syai'an lillah illa badalaka Allahu ma huwa khairan minha." Sesungguhnya kata Rasulullah, tidaklah engkau meninggalkan sesuatu yang Allah haramkan, pasti Allah akan menggantikan untukmu dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Ini adalah janji Allah dan Rasulnya. Maknanya, setiap kali kita mengerjakan suatu perbuatan dosa atau mengerjakan suatu maksiat, kemudian kita meninggalkannya karena takut Allah, meninggalkannya karena mengharap ridha dan pahala Allah, pasti akan Allah gantikan untuknya dengan sesuatu yang lebih baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka siapa yang meninggalkan ibadah yang tidak ada tuntunannya karena Allah, maka Allah akan memberikan untuknya cahaya sunnah dan diberikan untuknya jalan yang terang benderang serta jauh daripada kesia-siaan dan kesesatan. Kemudian siapa yang meninggalkan pekerjaan yang haram, pekerjaan riba dan segala profesi yang mengundang murka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menenteramkan jiwanya, menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dan halal untuknya. Karena pekerjaan yang haram itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, tidak akan mendatangkan ketentraman. Justru sebaliknya, pekerjaan yang haram itu hanya akan mendatangkan kegelisahan dan jauh daripada ketenangan. Siapa yang meninggalkan pujaan hati yang belum halal karena Allah, maka Allah pasti akan memberi ganti dengan jodoh yang lebih baik, yang wanita tersebut menjaga kemuliaan dan kesucian dirinya. Siapa yang meninggalkan kecanduan rokok, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya, perkara yang dapat merusak, maka Allah Subhanahu wa taala akan Allah gantikan untuknya dengan kesehatan, dengan rezeki yang baik dan juga keselamatan pada jiwanya. Ingat, rokok itu membunuhmu. Dokter sepakat, mau yang muslim mau yang kafir, bahwa rokok itu tidak baik. Maka hendaknya kita meninggalkan perkara yang dapat menimbulkan murka dan kesia-siaan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa kesehatan ini sangat berharga. Betapa banyak orang yang sakit mengharapkan ingin diberikan kesehatan. Maka kita yang sehat jangan dibuat rusak. Karena ketahuilah bahwa taruhan dari setiap maksiat yang kita kerjakan itu adalah hilangnya nikmat. Taruhan dari setiap maksiat yang kita kerjakan itu adalah hilangnya nikmat. Sedikit demi sedikit Allah hilangkan nikmat tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, salah seorang ulama besar di masanya, kata beliau, "Fama aznaba 'abdun dzanban," tidaklah seorang hamba mengerjakan suatu dosa, "illa zalat anhu nikmah," melainkan akan hilang darinya satu nikmat. "Fa in taaba wa raja'a," kalau dia taubat dan kembali kepada Allah, "raja'at ilaihi aw mithlaha," maka nikmat yang hilang tadi akan kembali kepada dia atau Allah ganti dengan yang semisalnya. "Wa in asarra lan tarji' ilaihi nikmah," tapi kalau dia terus mengerjakan dosa tadi, maka nikmat itu akan hilang dan tidak akan kembali lagi kepada dia. "Wala tazalu dzunubu tuzilu anhu nikmatan nikmatan hatta yasluban ni'am kullaha," maka senantiasa seseorang mengerjakan dosa-dosa, maka nikmat demi nikmat akan hilang dari dirinya sampai tidak tersisa semua nikmat hilang karena sebab maksiat dan dosa yang dia kerjakan. Ingat, taruhan dari maksiat dan dosa yang kita kerjakan adalah hilangnya nikmat dari diri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bisa meninggalkan segala apa yang Allah larang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ilmui dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmatnya kepada hamba-hambanya yang soleh. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan lenyapkan nikmatnya dari hamba-hamba yang tidak taat kepadanya dan senantiasa mengerjakan dosa. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada suatu kaum, kepada kita semua, dan Allah tidak akan mengambil nikmat yang telah Allah berikan kepada kita melainkan kita sendiri yang menghilangkan nikmat Allah tersebut. Perhatikan firman Allah yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 53. Allah taala berfirman, "Dzalika bi'annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Innallaha sami'un 'alim." Yang demikian, sungguh Allah tidak akan menghilangkan nikmat yang telah Dia berikan kepada suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya, kaum itu sendiri yang menghilangkannya, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka hakikatnya, hilangnya nikmat dari diri kita sedikit demi sedikit itu bukan karena Allah menghilangkan begitu saja, tetapi karena sebab dosa-dosa kita. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, seorang hamba mengerjakan dosa demi dosa hingga hilanglah satu nikmat demi kenikmatan. Kenikmatan memandang istrimu yang cantik akan hilang tatkala Anda melipatkan pandanganmu kepada wanita yang lebih cantik di jalanan. Semakin memandang, melihatkan pandangan, semakin berkurang kecantikan istrimu. Maka siapa yang ingin dijaga kecantikan istrinya, tundukkan pandangan. Jangan liarkan pandanganmu kepada wanita-wanita sehingga hanya istrimu sajalah yang paling cantik. Ya khuan ikhwatiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum khotib akhiri khutbah Jumat kali ini, khotib meminta kepada jamaah sekalian, hendaknya kita berdoa kepada Allah, meminta agar diberikan keistiqomahan, dirizkikan kepada kita husnul khotimah, dirizkikan untuk kita jannah firdausnya, dan kemudian berdoalah untuk saudara-saudara kita yang sedang tertindas di negeri Cina. Kaum Uyghur, bangsa Uyghur, mereka sedang tertindas, doakan. Sertakan mereka di setiap doa-doa kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan dan agar Allah menjaga mereka serta diberikan jalan keluar hingga mereka bisa kembali beraktivitas dan beribadah kepada Allah sebagaimana kita bisa beribadah dengan penuh leluasa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhil hajat. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma aslihna wa aslih ulata umurina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafu wa al-gina. Allahumma rabbana la tada'anna dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadayta wa la aduwan illa qasamta wa la aduwan illa qasamta. Allahumma farij karbal muslimin fi kulli makan wa fi kulli bilad. Allahumma farij karbal muslimin fi kulli makan wa fi kulli bilad. Allahumma rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin aqimish shalah.